nikmat dalam menuntut ilmu. Sebab itu merupakan jalan menuju kepada kebahagiaan yang lebih kekal, lebih agung, lebih mulia. Sehingga sepatutnya lah kita sebagai seorang muslim untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, dan berusaha untuk menjaga dan memeliharanya sampai kita bertemu Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari Sahihul Bukhari rahimahullahu taala, dan kita masih dalam pembahasan tentang Kitabul Ilm, kitab yang menjelaskan tentang ilmu, adab-adab dalam menuntut ilmu, keutamaan ilmu. Dan kita telah sampai kepada bab yang ke-10 dari Kitabul Ilm dari Sahihul Bukhari rahimahullah ta'ala. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babun al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu sebelum berkata dan berbuat, beramal. Dan yang dimaksudkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa barang siapa yang hendak mengucapkan sesuatu atau mengamalkan sesuatu, maka hendaklah mendahulunya dengan al-ilmu bihi, berilmu tentangnya. Sebab ilmu merupakan syarat menjadi benarnya satu ucapan. Demikian pula amalan. Lalu kemudian al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka berilmulah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabada'a bil ilm, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, dan beristighfarlah untuk terhadap dosa-dosa yang telah engkau kerjakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan ilmu, mengerti, berilmu tentang la ilaha illallah, kemudian setelah itu beramal, yaitu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini menunjukkan bahwa apabila seorang hendak mengucapkan sesuatu atau mengamalkan sesuatu dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini, fa'alaihi bil ilm, maka hendaklah mereka berilmu sebelum mengucapkan dan mengamalkan sesuatu. Kalau dalam urusan dunia saja, seseorang hendak membangun sebuah bangunan misalnya, tentu tidak terlepas dari ilmu. Bagaimana cara membuat pondasi yang benar, bagaimana cara membuat kerangka yang benar, dinding, atap, dan seterusnya. Dibutuhkan ilmu. Demikian pula dalam urusan-urusan yang lainnya. Dan ini adalah suatu hal yang tidak terbantahkan. Kalau ini dalam perkara dunia, dalam urusan-urusan dunia, yang kalau terjadi kesalahan, paling-paling akibatnya akan memudaratkan jasad seseorang, tubuh, tidak memberikan pengaruh kepada iman, apalagi dalam permasalahan agama, dalam perkara din, diharamkan dan tidak diperbolehkan seseorang untuk mengikuti dan mengucapkan serta mengamalkan sesuatu, kecuali kalau dia mendasari apa yang dia ucapkan, apa yang diamalkan dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, dan jangan kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghi bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan secara tersembunyi ataupun terang-terangan, perbuatan dosa, kezaliman, dan Allah mengharamkan kalian menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengharamkan kalian mengada-ada atas Allah apa-apa yang kalian tidak berilmu tentangnya. Kalian tidak punya ilmu, jangan berkata tentang Allah, jangan berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan ilmu. Maka di dalam ayat ini peringatan dari Allah bahwa seorang yang berbicara tentang Allah, tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu adalah perkara yang diharamkan. Perkara yang sangat diharamkan. Maka ini menunjukkan bahwa hendaklah seorang muslim mendasari setiap ucapan dan perbuatan dengan ilmu. Seorang ingin sholat, bagaimana mungkin dia akan melaksanakan sholat yang benar tanpa dia mempelajari bagaimana cara sholat yang benar itu? Dia tidak akan mengerti. Paling-paling dia mengatakan, ya inilah yang saya dapatkan dari orang tua saya, itu yang saya lihat. Maka dia pun mengamalkan itu. Tapi apakah dia mengetahui amalannya itu sahih atau tidak? Dia tidak bisa menentukan kebenaran atau tidaknya kecuali kalau dia mengerti tentang ilmu, memahami. Ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat, dia mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu, ulangi salatmu karena tadi kamu itu tidak salat. Tadi kamu itu tidak salat. Dia telah salat 2 rakaat. Nah. Namun dia tidak mengetahui bagaimana tata cara salat yang benar berdasarkan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Dia mengerjakan begitu saja. Sehingga Rasulullah memerintahkan untuk mengulangi sholatnya. Maka sholat membutuhkan ilmu. Seorang berpuasa membutuhkan ilmu. Seorang menunaikan ibadah haji membutuhkan ilmu. Bahkan seorang dalam bermuamalah, bagaimana cara berdagang, butuh ilmu agar dia dapat mengetahui mana tata cara perdagangan yang dibolehkan, mana pula yang diharamkan. Mana jual beli yang boleh, mana jual beli yang diharamkan. Ini harus kembali kepada ilmu. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, maka ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah merupakan asas, pondasi yang dibangun di atasnya amalan-amalan dan ucapan. Amalan dan ucapan. Bagaimana cara seorang menuntut ilmu, tentu apabila kita berbicara tentang ilmu din, ilmu agama, maka di sana ada sumbernya, yaitu apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kitabu was-sunnah, Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan keluar dari kedua pedoman ini, Al-Qur'an was-sunnah, lalu kemudian memahami Al-Qur'an dan as-sunnah dengan bantuan para ulama us-salaf. Bagaimana cara mereka memahami Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian kita berjalan di atasnya. Itulah agama. Dan itu di. Selain dari itu, bukan dari agama. Sebagian mereka ingin mempelajari Islam, mempelajari agama. Dengan cara apa? Pelajari ilmu filsafat. Mempelajari ilmu filsafat. Atau belajar ilmu kalam dengan alasan bahwa itu akan memudahkan bagi dia untuk mempelajari agama. Dia tidak akan sampai kepada tujuan. Bahkan dia akan tersesat dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengingatkan untuk tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala kecuali dari sumbernya. Jangan dengan mempelajari filsafat atau dengan cara-cara yang lain yang menyimpang dari apa yang telah dituntunkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam berupa dua pedoman ini. Makanya kalau berbicara tentang agama, kita selalu mengatakan qala Allah, berfirman Allah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian kita membangun apa yang kita amalkan, apa yang kita ucapkan selalu berada di atas al-haq, hujjah yang sahih, yang benar, tidak melihat kepada kebanyakan manusia. Sebab agama ini bukan agama demokrasi. Agama ini bukan demokrasi. Kalau banyak orang melakukan, wah kayaknya ini baik-baik saja. Nah, kalau sedikit kelihatannya ini batil. Lah, agama dibangun di atas Al-Kitab Sunnah. Banyak orang yang mengatakan ketika mereka ditanya di mana Allah, apa jawabannya? Allah di mana-mana. Allah itu di mana-mana. Dari mana jawaban seperti ini? Nah, kalau ditanyakan kepada orang yang menjawab dengan jawaban seperti ini, dari mana Anda mendapatkannya? Mungkin dia mengatakan, ya saya dengar dari orang lain. Maka saya pun mengatakannya. Ini musibah. Lalu bagaimana keadaan Anda apabila di alam barzakh? Apa yang akan dikatakan? Seorang yang fajir, seorang yang ahli maksiat, ataukah dia kafir? Ketika dia ditanya di alam barzakh, man rabbu, siapa rabbmu? Apa kata dia? La adri. Saya tidak tahu. Sami'tun nasi yaqulun faqultu. Aku mendengarkan manusia mengucapkannya, saya ikut-ikutan saja. Itu bukan ilmu. Nah, tapi kalau seorang mengerti dengan ilmu yang jelas, mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran wa Sunnah, maka tidak akan rumit bagi dia. Agama ini mudah. Agama ini mudah, ada dalil, kita amalkan, kita ucapkan. Tidak ada dalil, jangan berkata-kata dan jangan berbuat dalam agama ini apa-apa yang tidak ada ilmunya. Sehingga kalau seorang ditanya, di mana Allah? Jawab sebagaimana yang dijawab oleh seorang wanita di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Wanita ini menjawab di hadapan Rasulullah, Allah fis sama, Allah itu berada di atas langit. Lalu Rasulullah bertanya lagi, wa man ana, siapa saya ini? Kata wanita itu, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Kata wanita yang berstatus sebagai budak, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan wanita ini karena wanita ini adalah seorang mukminah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan keimanan wanita ini dengan dua jawaban yang benar. Allah itu di atas langit dan beliau adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka jelas ini pegangan kita. Ini yang menjadi pedoman kita. Sehingga kita tidak bimbang dengan banyaknya syubhat. Ini salah satu contoh. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lainnya. Maka apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ini adalah merupakan fondasi dalam setiap amalan dan perbuatan. Dan di sini tanbih bahwa, dan telah kita tanbih pada hari-hari sebelumnya bahwa ini adalah ucapannya Imam Al-Bukhari, bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menjadikan ini sebagai judul bab. Dan judul bab yang disebutkan dalam Sahihul Bukhari itu bukanlah hadis. Bukan hadis. Walaupun terkadang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menjadikan judul dalam sahih beliau adalah potongan dari hadis. Kadang-kadang Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan judul dalam sahihnya, ya judul itu adalah merupakan hadis. Nah, namun apa yang disebutkan di sini, ini adalah merupakan perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Wa anna al-ulama hum warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama mereka itu adalah pewaris para nabi. Warasul ilm, warasul ilma, mereka yani para ulama atau para nabi itu mereka telah memberikan warisan ilmu kepada para ulama. Sebagian juga membaca dengan warisul ilma. Di sini ada dua bacaan, warasul ilma atau warisul ilma. Warasul ilm artinya para nabi mewariskan ilmu itu kepada para ulama. Kalau dengan bacaan warisul ilma, maknanya adalah bahwa para ulama itu mendapatkan warisan ilmu dari para nabi. Man akhadahu bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang sempurna. Dan apa yang beliau sebutkan ini adalah merupakan potongan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibn Hibban, Al-Hakim dari hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, datang dari beberapa jalan. Wa man talaka tariqan yatlubu bihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Dan barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari ini juga potongan hadis. Namun Al-Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya. Ada kemungkinan karena hadis tersebut tidak memenuhi persyaratan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Namun hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, "Man salaka tariqan," barang siapa yang berjalan di satu jalan, untuk apa? "Yatlubu bihi ilman," untuk menuntut ilmu. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan berjalan, keutamaan keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, keutamaan rihlah melakukan perjalanan khusus menuntut ilmu, mendatangi para ulama, mendatangi majelis-majelis ilmiah. Sebab seseorang mendapatkan ilmu itu bisa didapatkan dengan beberapa cara. Cara yang pertama, al-akhdhu min afwahil masyayikh. Mengambil ilmu langsung dari mulutnya para ulama, guru, masyayikh. Dan ini adalah cara pengambilan ilmu yang paling afdal, paling mudah untuk mendapatkan ilmu, dan paling afdal, dan jalan yang sangat dekat seorang itu mendapatkan ilmu tersebut. Dan hadis ini, barang siapa yang berjalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, menjelaskan keutamaan mendatangi guru, mendatangi para ulama. Karena anjuran untuk mendatangi dengan berjalan. Ada cara pengambilan ilmu yang kedua, yaitu dengan mengambil dari kitab. Mengambil ilmu dari Alkitab, membaca misalnya. Dan cara yang kedua ini membutuhkan kesabaran, tingkatan kesabaran yang tinggi, ya, dan merupakan jalan yang cukup panjang dan berliku-liku. Ini apabila seorang mengambil dari kitab. Ya, apalagi kalau kebanyakan dari kita belum bisa membaca kitab. Iya kan? Harus belajar dulu. Harus belajar ilmu nahwu, harus belajar ilmu sharaf, harus belajar mufradat bahasa Arab. Ya, lalu kemudian belajar masuk ke kitab. Nah, tambah lagi bahwa ya kadang-kadang seorang ya datang padanya rasa malas membaca, itu rasa lebih sulit daripada mendengarkan. Kalau seorang mendengarkan kan lebih santai, ilmu itu datang. Tapi kalau membaca, dia yang harus berusaha. Itu pun ketika dia membaca, belum tentu dia akan sampai kepada tujuan yang dia inginkan. Nah, mungkin satu halaman ada hal-hal yang penting yang faedah itu tidak menyebar. Belum lagi kadang-kadang seorang ketika membaca mungkin dia salah paham dalam membacanya. Dia menyangka pemahaman demikian padahal tidak demikian, karena kurangnya pemahaman dan kurangnya ilmu, dan tidak ada yang menasihati. Makanya ada yang mengatakan, man kana syaikhuhu kitabah khata'uhu akthar min shawabih. Barang siapa yang gurunya itu kitab, ya, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Otodidak, belajar sendiri. Nah, ya, ini akan banyak terjadi kesalahan. Nah, sebagian para ulama juga ada yang menyebutkan, la ta'khudul ilm an suhufi walal quran an mushafi. Jangan kamu mengambil ilmu dari orang yang otodidak itu tadi, yang hanya membaca tapi tidak diketahui siapa gurunya. Dan jangan kamu mengambil bacaan Al-Quran dari orang yang belajarnya dari mushaf. tidak pernah belajar kepada seorang guru. Tapi kalau seorang ada yang membimbing, ada guru yang mengajarnya, itu faedah dari datang dari berbagai arah. Faedah yang menyebar dari sekian kitab dirangkum oleh guru, mungkin antum bisa mengambil dalam satu majelis. Mudah. Ya, tinggal kita yang rajin mencatat atau tidak, kan gitu. Nah. Sehingga kata para ulama bahwa mengambil ilmu langsung dari guru itu lebih afdal. Nah, berjalan rihlah keluar salat tariqat, langkah-langkahnya seorang penuntut ilmu itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Yang itu tidak didapatkan kalau seorang hanya tinggal di rumah baca buku misalnya, atau tinggal di rumah mendengarkan radio. Nah, dapat keutamaan, dia mendapatkan ilmu, tapi hilang darinya keutamaan-keutamaan yang lainnya. Majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikah, dia tidak mendapatkannya. Demikian pula berjalan salah satu tariqan, dia tidak mendapatkan. Yatlubu bihi ilman, yang dia menuntut ilmu. Ketika berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Jadi mudah. Jalan menuju surga. Kenapa? Ketika dia menuntut ilmu, berarti dia memahami agama Allah. Apabila dia menuntut ilmu itu dengan ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengangkat derajatnya dan Allah membimbing dia. Dia bertakwa kepada Allah. Lalu kemudian dia mengamalkan ilmu itu. Jika dia mengamalkan ilmu tersebut dengan ikhlas, maka berarti amalannya diterima. Amalannya diterima, Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridha kepadanya. Maka tidak ada balasan dari Allah kepada orang-orang yang Allah ridai dan Allah cintai kecuali al-jannah, surga. Maka dari sinilah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berjalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Wa qala jalla dzikruh, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama, para ulama. Yang hakiki mereka adalah yang takut kepada Allah. Al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah takutnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang mempelajari ilmu, semakin mendekatkan dia kepada Allah, menambah rasa takutnya kepada Allah, menambah ketaatan dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, maka ketahuilah bahwa apa yang dia dapatkan itu adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Makanya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Aku memohon kepada-Mu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Ini yang kita mohon kepada Allah, diberi tambahan ilmu yang bermanfaat itu. A'udzu bika min ilmin la yanfa', di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya, aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat itu adalah yang mendatangkan rasa takut. Seorang semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang semakin bertambah ilmunya, semakin banyak dia belajar, semakin jauh dari Allah, hendaklah dia mengoreksi dirinya. Koreksi diri. Mungkin ilmu yang dia pelajari bukan ilmu yang hak. Bukan ilmu yang bermanfaat. Atau mungkin tujuannya dia menuntut ilmu dalam rangka untuk mendapatkan bahagian dari dunia. Maka tidak ikhlas dalam menuntut ilmu dapat menyebabkan semakin jauhnya seorang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kata Abdullah bin Mas'ud, ketika menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, وَكَفَى بِخَشْيَةٍ مِنَ اللَّهِ عِلْمًا. Cukuplah rasa takut seseorang kepada Allah, itulah ilmu yang sebenarnya. Ketika dia berada di tempat yang sepi, berada di tempat yang ramai, sama, ibadahnya sama. Nah, tapi kalau seorang ketika berada di hadapan umum, subhanallah, alim betul, terlihat ibadahnya diperbaiki, sholatnya dibaguskan, ya, seperti seorang hamba yang saleh. Tapi begitu sendirian, maka dia berjalan bersama dengan hawa nafsunya. Maka ini menunjukkan bahwa amalan saleh yang dikerjakan secara zahir khalal. Ada hal-hal yang dapat menyebabkan dia, memudaratkan dia. Dia harus memeriksa dirinya. Nah, namun kalau seorang ketika berada tidak di hadapan umum, dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih dibandingkan ketika ada orang-orang yang melihatnya. Nah, maka ini menunjukkan ikhlas. Oleh karena itu, ibadah an-nafilah yang paling afdal adalah ketika manusia tidur, salatul lail, dia berdiri kemudian mengerjakan ibadah. Di malam hari tidak seorang pun yang mengetahuinya. Maka ini adalah merupakan amalan yang menyebabkan seorang masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa filul arham wa sallu billayli wa nasu niyam fadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tebarkanlah salam, berikanlah makan, dan sambunglah silaturahim, hubungan antar kerabat, dan salatlah di malam hari ketika manusia tidur, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Wa qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yaqiluha illa al-alimun, dan tidak ada yang memahaminya. Al-aql huna huwa al-fahm, yang dimaksud akal di sini adalah faham. Tidak ada yang memahaminya kecuali para ulama. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka, orang-orang yang dilemparkan dalam neraka, mengatakan, kalaulah seandainya kami mendengar dan kami berakal. Akal yang dimaksud di sini adalah akal yang menjadikan mereka memahami dan menerima hidayah, maka kami tidaklah termasuk di antara orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Kalau mendengar, kalau kunna nasma', kalaulah kami mendengar, yang dimaksud mendengar di sini adalah mendengar dan menerima, sama'ul qabul, al-istijabah, aw na'qilu, atau kami berakal, maksudnya memahami. Memahami yang dimaksud di sini adalah fahmul qabul, memahami dengan menerima apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka di dalam ayat ini menunjukkan orang-orang yang terbebas dari neraka, orang-orang yang tidak terjatuh dalam kesesatan, mereka itulah orang-orang yang berilmu. Mereka itulah orang-orang yang mengerti, mendengar. Sebaliknya, orang-orang yang mereka itu dilemparkan ke dalam neraka walaupun di dunia. Ya, orang-orang menyebutnya bahwa dia dari kalangan intelektual, tapi kalau dimasukkan ke dalam neraka waliyadzubillah, berarti dia jahil, balig. Wa qala, dan Allah berfirman, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tentu jelas, tidak sama. Ya, orang awam, orang ami saja mengetahui hal ini, bahwa orang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Dan kita sendiri yang merasakan, dahulu kita jahil, tidak mengerti. Nah, orang yang jahil tidak mengerti, biasanya asba'u kulli la'ib, setiap ada orang teriak akan dia ikuti. Disebabkan kejahilannya, dia tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia ilmu, maka dengan ilmu itu dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang hak dan mana yang batil. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu." Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah menghendaki padanya kebaikan, maka Allah akan memfaqihkan dia, menjadikan dia memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal ilmu bitta'allum, dan sesungguhnya ilmu itu dengan cara belajar. Ilmu itu didapati dengan cara belajar. Apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari ini adalah potongan hadis. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Ini potongan hadis. Disebutkan oleh Ibn Abi Asim dan At-Tabrani dari hadis Muawiyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas ta'allamu." Wahai sekalian manusia, belajarlah kalian. Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Sesungguhnya ilmu itu didapati dengan belajar. Fikih itu didapati dengan at-tafaqquh, mengkhususkan diri dalam belajar, mendalami agama. Dan siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini hasan, dan juga datang dari jalan yang lain, dari hadis Abu Darda, dan juga datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana cara menuntut ilmu. Gimana caranya? Bita'allum, dengan belajar. Seorang tidak akan bisa mendapatkan ilmu dengan bersanteria. Nah, jalan-jalan aja misalnya, terus tiba-tiba dapat ilmu. Dari mana? Kalau dia tidak belajar, mana mungkin? Nah, seorang tidak bisa mendapatkan ilmu melalui mimpi. Ah, gak perlu mendatangi majelis ilmu. Tidur, dapat wangsit. Nah, dari mana ini? Atau sebagian mereka memahami bahwa seorang bisa mendapatkan ilmu dengan bersemedi. Bersemedi. Tinggal di tempat tertentu. Lalu kemudian berdiam diri dengan alasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal ibadah beliau adalah bersemedi di Gua Hira. Nah, ya subhanallah. Siapa Anda dan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu dari Allah, yang Allah pilih dia untuk menjadi rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah dengan tegas menyatakan innamal ilmu bitta'allum. Ya. ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar? Mereka mengatakan innamal ilmu bi bersemedi. Naam. Ya. Yang enggak bisa. Yang lain lagi menganggap bahwa ilmu itu bisa didapatkan dengan jalan-jalan. Hah? Jalan ke sana kemari. Masuk masjid, keluar masjid. Dapat ilmu dari mana? Hah? Ilmu itu duduk belajar, ya. Belajar fokus. Nah, sebagian para ulama mengatakan ij'al kullaka fil ilmi ya'tika ba'dhu. Ya'tika ba'dhu. Jadikan seluruh waktumu untuk ilmu, akan datang ilmu itu sebagiannya kepada kamu. Itu kalau seorang tafarruh, fokus menuntut ilmu, akan datang ilmu sebagian saja. Akan datang ilmu sebagian. Bagaimana kalau seorang tidak tafarruh, tidak mengkhususkan diri? Bagaimana kalau cuma jalan-jalan aja, keluar masjid, masuk masjid? Nah, jalan-jalan. Katanya di jalan kita bisa dapat ilmu. Di mana itu? Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Belajar. Gimana cara belajar? Kita sebutkan tadi. Melalui seorang guru atau melalui kitab. Nah, dan melalui seorang guru lebih afdal. Hanya para ulama memperingatkan dalam masalah belajar dari seorang guru. Perhatikan dengan siapa Anda belajar. Ya, perhatikan akidahnya. Sebab kalau gurunya Rafidhi, Syiah, ya kamu enggak akan jauh dari sana. Iya kan? Kalau gurunya Jahmiyah, kalau gurunya Mu'tazilah, dari Mu'tazilah, seorang belajar tidak akan jauh dari situ. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah din, agama. Perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Ini nasihat dari para ulama. Nah, perhatikan akidahnya. Perhatikan manhajnya. Perhatikan akhlaknya. Perhatikan bagaimana dia dalam bermuamalah dengan sunnah nabawiyah. Nah, kalau seorang terlihat banyak belajar, tapi dinnya kurang, pengamalan kurang, walaupun dia menghafal kutubus sittah. Nah, lihat bagaimana pengamalan dia terhadap sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada ahlu sunnah, di mana mereka apabila mengetahui satu hadis, mereka tidak membiarkannya kecuali mereka harus berusaha semampu mereka untuk mengamalkan. Ini ciri-ciri ahlu sunnah. Dan perhatikan selain ahlu sunnah, mereka mungkin banyak mempelajari ilmu. Mungkin sahihul Bukhari itu mereka habiskan ketika mereka membaca. Tapi apakah mereka mendapatkan faedah sebelum tamat sahihul Bukhari? Seperti itu keadaannya. Tamat sahih Bukhari, tidak ada perubahannya. Tidak ada perubahan. Di mana ilmu itu yang mereka pelajari? Kadang-kadang kita mendengarkan, ya, kajian sahih Bukhari. Nah, tapi terlihat orangnya tidak ada perubahan. Ilmu ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dipelajari untuk diamalkan, bukan untuk disimpan di kantong, ya, bukan untuk disimpan di lemari. Nah, tapi untuk diamalkan. Apa yang kita baca dari firman Allah, apa yang kita baca dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah pedoman kita dalam kehidupan. Dan tujuannya adalah agar kemudian kita bisa mengamalkan dalam kehidupan. Yang dengan itu seorang terbimbing mendapatkan hidayah. Tapi kalau kemudian belajar, masya Allah si fulan hafal kutubus sittah. Nah, ternyata ketika berbicara tentang para ulama, Syekh Al-Albani dibilangi murji'ah. akidahnya Murjiah. Dari mana itu? Nah, Syekh Al-Albani mentahqiq dua kitab, Kitabul Iman. Nah, yang di dalamnya menjelaskan ciri-ciri Murjiah. Nah, di antara ciri-ciri Khawarij ketika mereka menuduh Ahlus Sunnah itu Murjiah. Ciri-ciri Khawarij. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar, Jundub ibn Junadah radhiyallahu ta'ala an, "Law wada'tum as-samsama 'ala hadhihi wa ashara ila qafa, thumma dhanantu anni unfidhu kalimatan sami'tuha min an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam qabla an tujizu 'alayya la anfadhtuha." Kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, kalaulah kalian meletakkan di atas tengkukku ini as-samsama, yang dimaksud as-samsama pedang terhunus, pedang, apabila kalian meletakkan pedang di atas tengkukku ini dalam keadaan terhunus, kemudian aku menyangka masih memungkinkan bagiku untuk menyampaikan satu kalimat yang aku dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kalian melakukan eksekusi itu di atas kepalaku, niscaya saya akan menyampaikan ilmu itu. Maksud Abu Dzar radhiyallahu ta'ala pentingnya menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu dalam kondisi bagaimanapun. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau yang dalam keadaan ditikam, dalam keadaan sekarat, ya, bersiap untuk menemui ajal beliau radhiyallahu ta'ala, masih sempat menegur seseorang, seorang pemuda yang dalam keadaan apa ya ikhwan? Musbil. Nah, dalam keadaan musbil, menyeret pakaiannya, menutupi mata kakinya, masih sempat beliau menyampaikan nasihat. Ini menunjukkan bahwa umur-umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini sangat penting, manfaatkan. Ya. Kapan ada waktu untuk mendapatkan ilmu atau menyampaikan ilmu, manfaatkan kesempatan itu. Bahkan dalam keadaan mendekati kematian pun, sampai kata Abu Dzar, apabila memungkinkan untuk aku sampaikan kalimat yang telah aku dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan saya sampaikan sebelum pedang tersebut menebas kepalaku. Baik, saya kira sampai di sini akhwan yang kita jelaskan, dan kita masih pada ucapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.